Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat, kesempatan siang Sabtu pagi Masjid Pogong Dalam Alhamdulillah. Terus pada pagi ini kita akan baca buku yang berjudul Sabtu Pogong Bidil karya Syekh Muhammad Musa Al-Thaimin rahimahullah ta'ala. Dan doa yang tentu dan Pogong Bidil adalah doa yang sangat bagus dan tentu agar doa itu semakin sempurna. Doa itu akan sempurna kalau kita faham kandungannya, sehingga kita hadirkan makna-makna yang terkandung dalam doa tersebut saat kita mengucapkannya. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Hadis dan hadisnya Rawatul Firmus Nanti Imam Ahmad, terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Al-Hasan mengatakan, "Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat, aku lakukan fi qunatul litri yang selayaknya aku ucapkan saat qunut witir. Kata sini menunjukkan disyaratnya qunut witir dan disyaratnya qunut witir itu sepanjang tahun. Dan lebih ditekankan lagi saat dan qada. Dan lebih ditekankan lagi sebagaimana kita telah baca di qiyam Ramadan, qunut witir dibaca setelah separuh, setelah tibanya separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Yang dalilnya bisa kita baca di qiyam Ramadan karya Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa tersebut adalah Allahumma hdi fi man hadai, ya Allah berikanlah aku hidayah di antara orang-orang yang kau beri hidayah. Berikanlah aku afiyah dan kesehatan atau keselamatan di antara orang-orang yang kau beri afiyah. Wa tawallani fi man tawallai, dan dari kata-kata al-wala, dan perhatikanlah dan cintailah aku di antara orang-orang yang kau perhatikan dan kau cintai. Dan berilah keberkahan dalam rezeki yang kau berikan. Jagalah aku dari jeleknya takdir yang kau tetapkan, karena engkau yang menetapkan putusan, yaitu menetapkan takdir, dan wali itu alaik, dan tidak ada yang menetapkan dan mengatur-ngatur dirimu. Sesungguhnya tidaklah hina siapa saja yang kau cintai dan kau perhatikan. Tabarakallahu rabbana wa ta'ala. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, patutlah hati penuh dengan kebaikan, patutlah dan patutlah hati yang maha tinggi. Catatan kaki, di sini diajarkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Majah. Maka empat kitab sunan semuanya diajarkannya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Empat kitab sunan semuanya diajarkannya. Ditambah Imam Ahmad. Penjelasan dan makna dan kandungan hadis atau doa ini, hidayah apa yang dimaksudkan di dalam dalam Allahumma hdina, hidayah apa yang dimaksudkan di sini dijelaskan adalah hidayah ilmu sekaligus hidayah amal, mengetahui kebaikan kemudian dimudahkan untuk mengamalkannya, sehingga ayat maknanya dullana 'alal haqq, tunjukkanlah kami, tunjukkanlah kebenaran kepada kami. Wa waffiqna lil 'amali bihi, dan berilah taufik kepada kami untuk mudah mengamalkannya. Maka hidayah ilmu sekaligus hidayah amalan. Karena hidayah yang sempurna dan manfaat adalah hidayah yang Allah kumpulkan dalam hidayah tersebut untuk seorang hamba, Allah kumpulkan ilmu sekaligus amal. Hidayah yang sempurna adalah dua, maka dua hidayah ini terkumpul. Hidayah ilmu, hidayah informasi, pengetahuan tentang kebaikan dan kejelekan, dan hidayah amal. Karena hidayah ilmu tanpa amal tidak manfaat. Bahkan ilmu tanpa amal itu bencana. Karena jika seorang tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka ilmunya itu menjadi wabalan alaihi, bencana untuk diri. Contoh hidayah ilmu tanpa amal, firman Allah Ta'ala di surah Fussilat ayat yang ke-17. Adapun kaum Tsamud, kami beri petunjuk kepada mereka, namun mereka lebih menginginkan buta daripada hidayah. Artinya telah kami jelaskan kepada mereka jalan, telah kami sampaikan kepada mereka ilmu, akan tetapi mereka wadiyadulillah, mereka lebih menginginkan buta daripada hidayah. Maka orang yang tidak mendapatkan hidayah aman disebut dalam ayat ini sebagai orang yang buta, meskipun dia telah mendapatkan hidayah ilmu. Namun ketika ilmu yang tersebut tidak membuahkan amal, maka Allah sebut dengan orang dengan sebutan orang buta. Pemindahan kaidah dengan hidayah di demikian juga termasuk hidayah berupa ilmu dan penjelasan tentang apa itu kebenaran. Firman Allah, hidayah dalam firman Allah Taala yang ditunjukkan kepada sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surah As-Sur ayat 52. Wa inna kala tahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad menunjuki manusia pada jalan yang lurus. Ai tadullu wa tubayyinu wa tu'allimu. Artinya engkau wahai Muhammad menunjukkan, menjelaskan dan mengajarkan kepada manusia jalan yang lurus. Ataupun hidayah dalam pengertian kemudahan untuk beramal alias taufik. Contoh ayat yang kita jumpai di surah Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Tentang makna man ahbabta di sini minimal ada dua penjelasan dari tafsir. Yang pertama adalah man ahbabta hidayatahu. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau cintai dan engkau inginkan untuk mendapatkan petunjuk. Kemudian tafsiran yang kedua, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai palsunya, engkau cintai individunya. Dan berdasarkan tafsiran yang kedua, maka ayat ini dalil bolehnya seorang muslim mencintai orang kafir. Bolehnya seorang muslim mencintai orang kafir, yaitu mahabbah tabiiyah, cinta alami, cinta normal. Misalnya cintanya seorang muslim dengan istrinya ya ahli kitab, karena itu sangat dibolehkan dan mungkin jadi istri dan tak mencinta. Kemudian cintanya seorang anak muslim pada orang tuanya dan yang lain. Adapun cinta yang ditiadakan dari seorang muslim terhadap orang kafir adalah mahabbah diniyah, adalah cinta karena agama. Maka kalau dari sisi agama, pertanyaan itu tidak benci. Adapun dari sisi kemanusiaan, sisi humanis, maka mencintainya satu hal yang tidak terlalu. Tetapi mencintai Abu Talib, pamannya, karena pamannya dan karena kebaikannya. Oleh karena itu Abu Talib disebut di sini man ahbabta, orang yang mencintai personnya menurut salah satu dari dua bahasa. Hidayah yang ada dalam surat Al-Qasas 56 ini adalah hidayah taufik, hidayah dimudahkan untuk beramal. Maka sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan taufik kepada seseorang untuk melakukan amal soleh abadan sama sekali. Seandainya Nabi mampu memberikan hidayah taufik, niscaya Nabi mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib ini nama aslinya adalah Abu Manaf. Dan paman Nabi yang menjumpai keislaman atau kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada empat. Semuanya dua memilih Islam dan dua memilih jalan kekafiran. Paman Nabi yang memilih Islam, Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Sedangkan paman Nabi yang memilih jalan kekafiran, semuanya namanya Zubair. Dua-duanya namanya Zubair. Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abu Uzza ibn Abdul Muttalib, dan Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf, dan itu penghambaan kepada selain Allah ibn Abdul Muttalib. Maka dua paman Nabi yang menjalankan kekafiran itu dua-duanya namanya adalah nama penghambaan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, Abu Talib nama aslinya Abdul Manaf, dan dua-duanya adalah nama penghambaan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Waqad hawala an-nabi berupaya ma'ahu, berupaya untuk mendakwahi Abu Talib sampai-sampai Nabi berkata kepada Abu Talib ketika wafatnya, Aikola, artinya Nabi berkata kepada pamannya ketika dalam kondisi sakaratul maut, yang ini adalah pengecualian untuk hukum diterima dalam taubat. Pada asalnya taubat pada saat sakaratul maut tidak diterima. Pada asalnya taubat pada saat sakaratul maut tidak diterima kecuali Abu Talib seandainya dia mau. Kecuali Abu Talib seandainya dia mau. Karena asal Abu Talib sakaratul maut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Ami, la ilaha illallah, kalimatan muhajjul laka biha illallah. Baik paman mengatakan la ilaha illallah satu kalimat yang jika kau katakan aku akan membelamu dengan sebab kalimat tersebut di sisi Allah. Walakin sabakat minallahi azza wa jalla al-kalimatu bi annahu min ahlina. Akan tapi telah berlalu keputusan Allah bahasanya dia telah menghuni neraka wa iyadubillah. Maka aku tahu itu tidak mencapai la ilaha illallah. Wakana akhiru maqam dan ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah huwa alam binati Abdul Muttalib. Huwa di sini aslinya adalah ana. Huwa di sini aslinya ana. Namun Qawi tidak tega mengucapkan kalimat ketakfiran. Namun Qawi tidak tega mengucapkan kalimat ketakfiran meskipun itu cuma menceritakan ucapan orang lain. Maka kemudian redaksinya diubah menjadi huwa ala millati Abdul Muttalib. Aslinya ini ana ala millati Abdul Muttalib. Itu ucapan terakhirnya Abu Talib. Ketika Nabi mengajarkan ucapan kalimat la ilaha illallah dan sejumlah tokoh-tokoh orang muslim mengatakan wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama kemusyrikan barisan ayahmu? Tadi kemudian saling pulang balik terjadi demikian, yang tentu putusan akhir di tangan Abu Talib. Maka Abu Talib sebelum napasnya yang terakhir mengatakan ana ala billati Abdul Muttalib, aku berada di atas agamanya ayahku Abdul Muttalib. Dan ini adalah kalimat kekafiran dan kalimat kemusyrikan. Dan rawi hadis tidak tega mengucapkannya meskipun sekedar mengutip. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah mengatakan semenjak dia dilarang oleh Nabi untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, Umar mengatakan sejak saat itu saya tidak mau mengucapkan sumpah selain Allah Subhanahu wa taala, baik aku sendiri mengucapkan ataupun aku sedang mengutip perkataan Allah. Itu perkataan Allah saja. Orang jadi bilang tak kewetu, tidak bisa keluar, karena itu ngeri kata-kata semacam itu. Itu ngeri kata-kata semacam itu. Padahal itu sudah mengutip. Dan kaidah mengatakan naqilul kufri dari sepi kufri. Orang yang mengutip perkataan kekafiran itu tidak jadi kafir dalam mengutip. Namun ini membah jeleknya kekafiran, kemusyrikan dan ucapan kekafiran dan kemusyrikan, maka tidak dikali perasaan yang diberikan benci dengan satu itu sampai ketika mengatakannya. Maka Rawi kemudian mengatakan huwa ala billati Abdul Muttalib. Lakin Allah Azza wa Jalla, akan tapi Allah Azza wa Jalla memberikan izin pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat bukan karena pamannya, namun karena maqamah bidifa, karena dia memberikan pembelaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk pamannya, dan ini adalah pengecualian untuk hukum syafaat. Pada saat-saatnya tidak ada syafaat untuk orang kafir kecuali untuk Abu Talib. Namun itu pun syafaat yang tidak mengeluarkan dari adab. Namun dia dibahdah di tempat yang paling pinggir dari neraka, dipakaikan badannya dua sandal dan api neraka mendidih karenanya dimaghruh otak-otaknya. Jika demikian keadaan otaknya, gimana keadaan perutnya dan yang lainnya. Wa'inam dan sungguh Abu Thalib adalah penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, walau la ana lakana fi dharqi asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, tentu dia berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Dan di sini riwayat Muslim ini jadi dalil bolehnya seandainya bukan karena fulan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya bukan karena aku, niscaya dia berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Oleh karena itu boleh seorang mengatakan saat ini bukan karena pertolongan dokter, misalnya si A itu mati. Ya, ini satu hal yang boleh dalilnya hadis ini. Meskipun perkataan atau kalimat semacam ini dilarang secara mutlak oleh sebagian ulama. Ya, saat ini bukan karena dokter, saat ini bukan karena semacam itu, misalnya kan saya akan demikian. Sebagai ulama melarangnya secara mutlak, namun yang benar itu boleh. Namun yang benar itu boleh berdasarkan hadis ini. Seandainya bukan karena aku, dia berada di lapas yang paling bawah dari neraka. Dengan catatan, memang yang disebut itu betul-betul sebab real. Sebab real. Dan kesadaran hati bahasanya itu semata-mata, dan hati pun tidak lupa dengan musabbibul asbab, dengan yang menetapkan sebab, dengan yang menetapkan sebab yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena mungkin kita katakan Nabi mengucapkan perkataan yang mungkar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walau la ana sa'ani bukan karena aku, niscaya dia berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Oleh karena itu ketika kita membaca dalam doa kunut atau mengaminkannya, Allah matina firman hadain, artinya kita memohon dua hidayah. Hidayah ilmu, hidayah informasi tentang kebaikan dan keburukan, dan hidayah amal. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina siratal mustaqim, itu juga mencakup dua hidayah. Hidayah di surat al-Fatihah itu juga mencakup dua hidayah, hidayah ilmu dan amal. Apa pentingnya kita faham hal ini? Fayam bagi lil-qa'i. Maka sepatutnya siapa yang membaca surat al-Fatihah atau membaca doa kunut atau mengaminkannya, membayangkan ayat sahdiq. Dia menghadirkan dalam pikirannya, membayangkan bahasanya dia memohon dua hidayah. Kita itu pun hidayah. Fiman hadain, ya Allah berikan aku hidayah. Di antara orang-orang yang memberi aku hidayah, di antara orang-orang yang memberi hidayah. Ini adalah kalimat tawassul dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah beri hidayah. Karena makna ya karena ayat lima alina supaya Allah berikan nikmat kepada kita juga berupa hidayah. Banyak ini sehingga makna kalimat ini biman hadair, kami memohon kepadamu ya Allah hidayah. Karena sesungguhnya anugerah hidayah adalah konsekuensi dari kasih sayangmu dan hikmahmu, dan diantara sabiqi fadlika dahulunya anugerahmu, karena engkau telah memberikan hidayah kepada banyak orang. Jadi Allah mahdiri firman hidayah itu maknanya ya Allah, atau sebagaimana engkau telah memberi hidayah kepada banyak orang, maka berilah aku hidayah. Maka ini tawassul dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, di antara perbuatanmu engkau memberi hidayah kepada banyak orang yang engkau beri hidayah, maka jadikanlah aku, maka oleh karena itu berikanlah aku hidayah. Kemudian ya Allah, berikanlah aku afiyah. Ya, afiyah artinya kesehatan. Dalam bahasa Indonesia sehat walafiat, itu artinya sehat. Nah, sehat dari apa? Afina min amradil qulub wa amradil abdan. Berilah kami ya Allah kesehatan dan keterbebasan dari penyakit hati, dan bukan sakit hati. Bahasa Indonesia sakit hati, namanya penyakit hati. Tidak. sakit hati itu jengkel, ya. Sakit hati jengkel. Ya Allah, bebaskanlah kami dari penyakit hati, bukan sakit hati. Dari berbagai macam penyakit hati dan penyakit badan. Maka sepatutnya Anda ketika Anda membaca doa qunut atau mengaminkannya. Wahai saudaraku, bayangkanlah rasanya pada saat Anda mengatakan fi ma'afain, Anda berdoa meminta agar Allah membebaskan Anda dari penyakit badan dan penyakit hati. Dan penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit badan. Dalilnya sebagaimana kita katakan fi doa qunut yang merupakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Di antara doa yang Nabi ajarkan adalah ucapan, ya Allah, jangan Engkau timpakan kami musibah agama. Apa itu musibah agama? Penyakit hati. Maksiat. Itu musibah agama. Dan maksiat itulah yang menjadi penyakit bagi hati. Dan penyakit badan itu telah diketahui banyak macamnya. Untuk penyakit hati, maka intinya ada dua macam. Yang pertama adalah penyakit syahwat, keinginan-keinginan yang terlarang, atau bahasa lainnya maksiat. Yang mansyauha, akal kemunculannya adalah al-hawa, hawa nafsu, itu akal. Amrul syubhat itu segala hal yang merusak pemikiran dan akidah. Pemikiran-pemikiran yang jernih, akidah-akidah yang sesat. Man syauha al-jahl, dan akar kemunculan akidah yang sesat, ketidaktahuan akidah yang benar. Ketidaktahuan akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka untuk penyakit yang pertama, amrotun syahwat alias maksiat yang akarnya adalah hawa nafsu, maknanya adalah seorang itu tahu yang benar, akan tapi dia tidak menginginkannya. Maka yang rusak adalah iradah. Dia tahu zina itu satu hal yang berbahaya dan jelek, wajib untuk dihindari. Namun dia tidak ingin menghindarinya. Dia tidak punya keinginan untuk menghindarinya. Maka yang rusak dari amrat, karena amratu syahwat itu adalah al-iradah. Yang rusak adalah al-iradah, keinginan. Yang rusak adalah keinginan, karena dia punya hawa nafsu yang menyelisih ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penyakit syahwat itu merusak keinginan, sehingga yang ada dalam diri seseorang itu keinginan-keinginan yang jelek, harta yang haram, kemudian sahabat biologis yang haram, dan yang lainnya yang haram. Itu yang jadi minta, itu yang jadi cara. Itu yang bahkan yang susah payah untuk mendapatkannya. Dia rela untuk berduit untuk mendapatkannya, karena dia punya keinginan yang mendalam, yang luar biasa untuk mendapatkannya. Kemudian juga penyakit hati yang kedua, amrotu syubhat, ya intinya adalah pemikiran-pemikiran yang jernih dan merusak, yang akarnya adalah kebodohan. Dia adalah jernih karena orang yang tidak tahu, dia melakukan satu hal yang khawatir dan sangka itu benar. Oleh karena itu, maka yang rusak karena penyakit syubhat itu adalah at-tasawwur, konsep dan pemahaman. Konsep dan pemahamannya. Pemahaman dia tentang iman, pemahaman dia tentang Nabi, adakah Nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang rusak. Ya, itu yang rusak. Wahada, dan ini adalah maradun, penyakit yang khatirun jiddan, sangat berbahaya. Maka ketika kita membaca doa qunut atau mengaminkannya, maka Anda meminta kepada Allah agar mu'afah, selamat, berafiat dan sehat, dan penyakit badan dan penyakit hati. Dan penyakit hati itu ada dua macam. Penyakit syubhat, itulah berbagai macam kesesatan pemikiran, kerusakan pemikiran, dan berbagai macam aliran-aliran sesat. Wa amrutu syahwat, dan penyakit syahwat, itulah berbagai macam maksiat. Fiman tawalai, sama dengan makna sebelumnya, di antara orang-orang yang engkau selamatkan, sebagaimana engkau memberikan kesehatan dan penyakit badan dan penyakit hati pada banyak orang, maka ya Allah berikanlah hal tersebut juga untuk kami. Kemudian wa tawallana fi man tawallain, artinya kun waliyan lana, ya Allah jadilah engkau wali bagi kami, orang yang perhatian dan cinta pada kami. Dan kewalian Allah itu ada dua macam, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kewalian yang bersifat khusus itulah yang ditujukan pada hanya orang-orang yang beriman. Dalilnya Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari tumpuan kegelapan kepada sebuah cahaya, sedangkan orang-orang kafir wali mereka adalah ta'ud alias setan. Sehingga mana yang kita minta dalam tawalana fi man tawalai, jawabnya adalah walayah khasah. Kalau wilayah, wawunya dikasah, artinya kekuasaan, artinya imarah. Jadi raja, jadi gubernur, jadi bupati, itu wilayah. Kalau walayah, artinya cinta dan pembelaan serta perhatian. Maka anda memohon kepada Allah agar Allah memberikan walayah khasah, kewalian yang bersifat khusus. Alat tetap tadi yang konsekuensinya adanya perhatian dengan orang yang Allah cintai, adanya taufik untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Kemudian walayah yang kedua adalah walayah ammah. Inilah walayah kewalian yang mencakup semua orang. Maka dari sudut pandang ini, maka Allah telah wali semua orang. Bagaimana firman Allah Ta'ala, hatta idza ja'a ahadakumul maut, sampai ketika datang pada kalian salah satu kalian kematian, tawafat rusuluna, maka para utusan kami, para malaikat lah yang mematikannya, wahum la yufaridu, dan mereka tidak ceroboh. Dan ini mati karena dicabut oleh malaikat, ini bersifat umum untuk semua orang. Kemudian lanjutannya ayat, summa utu ila Allah, dan mereka semua manusia yang mati tadi dikembalikan kepada Allah, maulahul haq, yang merupakan wali mereka yang benar. Karena Allah lah yang mengurus makhluknya. Maka walayah ammah itu bermakna Allah lah yang mengurus dan memperhatikan makhluknya, dan memberikan rezeki pada mereka, dan memberikan nikmat-nikmat jasmani kepada mereka semuanya. Akan tapi ketika kita mengatakan Allahumma ja'alna min awliyaika, atau Allahumma tawallaina, itu artinya kita menginginkan dan meminta walayah khasah yang tak tadi bermakna perhatian dan taufik untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Kemudian lanjutannya doa wa barakna fi ma'atai. Ini berbicara tentang masalah barokah. Barokah maknanya adalah al-khairu al-kathiru athabit. Kebaikan yang banyak dan permanen, tidak hilang atau tidak cepat hilang. Dan banyak para ulama mengkaitkan atau mengembalikan kalimat barokah kepada akar kata pecahan dari kata-kata ini. Barokah diambil dari kata-kata birkah, yang makna asalnya adalah majma'ul ma', kumpulan air, genangan air. Ya, kalau kemudian kalau bahasa padang pasir, was. Kalau bahasa kita apa namanya? Ya. Apa? Apa? Bukan. Kenangan air misalnya kalau gunung itu ada ya, beli dan semacamnya. Dan dalam bahasa Arab kontemporer, bilka artinya tak pernah mandi. Karena itu kumpulan air. Fayasibun wasibun ma'uhu katirun sabidu. Maka wasel itu adalah sayun sesuatu wasibun ma'uhu yang banyak airnya, katirun banyak. Tapi itu dan airnya permanen, tidak pergi kemana-mana. Maka barokah adalah kebaikan yang banyak dan permanen. Sehingga kalimat wabillah nafi ma'atain, ya Allah tuntal kepada kami keberkahan dalam rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Dan yang Engkau berikan kepada kami berupa harta, anak, ilmu dan yang lain yang merupakan pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta kepada Allah keberkahan padanya. Karena jika Allah tidak memberkahi apa yang Allah berikan kepada Anda, maka Anda tercegah dari kebaikan yang banyak. Betapa banyaknya manusia yang memiliki harta yang berlimpah, akan tetapi dia tergolong dalam barisan orang-orang yang fakir. Karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya. Mereka sedang mengumpulkannya, namun tidak mengambil manfaatnya. Dan ini jadi antara bentuk tercabutnya barokah. Tercabutnya barokah. Dia punya mobil mewah, namun tidak bisa memanfaatkan mobilnya karena harus jalan pakai kursi roda. Ini tercabutnya barokah. Bisa beli makanan yang enak-enak, namun yang manis tidak boleh, yang pedas tidak boleh, yang kecut tidak boleh. Bolehnya cuma kentang tawar. Belinya cuma kentang tawar. Belinya cuma kentang tawar. Yang tidak boleh, manis tidak boleh, kecut tidak boleh, asam tidak boleh, pedas tidak boleh. Nikmat dunia didapat semua, duitnya banyak. Siapa yang kemudian memanfaatkan ya, makanan yang manis, yang kecut, yang pedas? Pembantunya yang menikmatinya. Tuannya cuma jangan cesar. Dicampur keberkahan rezeki. Ingdahom ya jema'u mengumpulkan harta namun tidak bisa mengambil manfaat darinya. Dan banyak orang punya anak, akan tapi anak tersebut tidak memberikan manfaat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya dipupuk, anaknya durhaka. Anaknya durhaka, anaknya lebih sayang pekerjaannya daripada dengan orang tuanya. Anaknya, anak laki-lakinya lebih sayang mertuanya daripada bapak dan ibu kandungnya. Lebih cinta istrinya daripada bapak dan ibu kandungnya. Anak itu apa? Wahabulah maka mereka-mereka ini tidak diberkahi anaknya. Dan anda jumpai sebagian orang, Allah berikan padanya ilmu yang banyak, namun dia seperti orang yang ditabur. Tidaklah nampak dampak bekas ilmu pada dirinya dalam ibadahnya, tidak pada akhlaknya, tidak pada perilakunya, tidak pada interaksinya dengan orang lain. Bahkan yumsibu al-ilmu, ilmu itu membuahkan kesombongan pada dirinya kepada sesama manusia. Wa uluwan alaihi dan merasa hibah top di atas orang lain. Wahtiqaran lahum dan merendahkan orang lain. Padahal ilmu yang wa ma 'alima hada, orang tersebut tidak sadar bahasanya yang memberikan nikmat kepadanya berupa ilmu adalah Allah. Dan namun anda jumpai dia lain pati anas di ilmi, masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Dia tidak mengajar, tidak ngasih taujih, ngasih nasihat-nasihat pengarahan, tidak pula menulis, bahkan ilmu tersebut hanya terbatas pada dirinya sendiri. Tidaklah dilakukan, ini adalah hirmanun adzim, adalah ketercegahan, dan tercegah yang sangat-sangat jelek. Padahal annal ilma min adwaqi ma yatullahu lil 'abdi. Ilmu adalah termasuk perkara yang paling berkah yang Allah berikan pada seorang hamba. Karena ilmu jika anda ajarkan kepada orang lain dan anda sebarkan di tengah-tengah masyarakat, anda mendapatkan pahala karena menyebarkan ilmu dari beberapa sisi. Yang pertama, dengan anda menyebarkan ilmu, maka anda menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, sehingga anda termasuk mujahid di jalan Allah. Karena anda membuka hati manusia dengan ilmu, sebagaimana mujahid yang perang membuka negeri dengan senjata dan iman. Kemudian di antara keberkahan menyebarkan ilmu dan mengajarkannya, menyebarkan ilmu berarti menjaga syariat Allah Azza wa Jalla dan melindunginya. Seandainya bukan karena ilmu, niscaya syariat Allah tidak terjaga, Lihat, bolehnya kata-kata laula seandainya bukan karena ilmu dan disebabkan kepada bukan kepada Allah. Seandainya bukan karena ilmu maka salihat tidak akan menjaga. Kemudian di antara keberkahan atau manfaat menyebarkan ilmu, maka dengan berbagi ilmu, dengan sharing ilmu, Anda berbuat baik kepada orang yang Anda ajari. Li'anna katubasyuhu, kalau Anda mencerahkannya tentang agama Allah, kalau Anda memberikan pencerahan kepadanya tentang agama Allah, dan jika dia menimpa Allah berdasarkan ilmu yang Anda ajarkan, maka bagi Anda semisal pahala amal yang jauh. Karena adalah yang dalal tahu menunjukinya pada kebaikan. Dan Nabi mengatakan, siapa yang menunjuki kebaikan maka dia sebagaimana pelakunya. Dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan dan mengamalkannya. Yang keempat, bahasanya dengan menambahkan ilmu wa ta'limi, itu yangnya bergeser itu. An fi nasri ilmi wa ta'limihi ziyadatan lahu. Menyebarkan ilmu dan mengajarkannya itu menyebabkan bertambahnya ilmu. Maka ilmunya orang yang berilmu itu akan bertambah jika diajarkan kepada orang lain. Dianggap karena mengajar itu mengingatkan hafalan apa yang telah dihafal dan membuka pengetahuan yang belum dihafal. Sebagaimana perkataan seorang penyair, yazidu bi kathratil infaq ini, ilmu itu bertambah dengan banyak diinfakkan, dengan banyak dibagikan. Wa yanqusu in bihi kaffan sadaqta, dan ilmu itu berkuat jika telapak tanganmu kepegang erat-erat tidak mau mengajar. Artinya jika Anda menahan ilmu dan tidak mengajarkannya, naqasa, maka ilmu itu berkuat. Maka tadi disebutkan ada dua bentuk tidak berkahnya ilmu. Yang pertama adalah orang itu punya ilmu namun tidak mengubah perilakunya, tidak mengubah ibadah, tidak mengubah interaksinya, tidak mengubah akhlaknya. Maka itu ilmu yang tidak berkah. Tambah rajin ngaji, kemudian tambah malas ke masjid, tambah rajin masuk ke masjid, itu ilmu yang tidak berkah. Itu tanda ilmu yang tidak berkah. Tambah makin sering telat ke masjid, itu artinya ilmunya tidak berkah. Itu artinya ilmunya tidak berkah. Ilmu yang berkah tambah rajin semakin semakin semangat beramal, semakin semangat beribadah. Maka semakin kemudian tambah dan ilmu tambah majlis, semakin semangat berinfak dan semakin tambah hati. Semakin kemudian tambah majlis, semakin semangat untuk bilul walidain, berbakti sama orang tua. Bukan semakin kasar sama orang tua, bukan tambah kurang ajar sama orang tua, bukan semakin tambah sombong dengan orang tuanya, bapak ini bodoh, saya tidak haji. Bukan demikian. Itu tanda ucapan itu adalah ucapan berarti ilmunya tidak berubah. Tidak mengubah amal, tidak mengubah perilaku, tidak mengubah akhlak. Itu tanda ilmu yang tidak berkah. Dan yang kedua, ilmu itu adalah ilmu yang tidak berkah adalah manakala ilmu itu tidak mau diajarkan, cuma untuk diri sendiri, tidak mau dibagikan. Bisa ngajar, tidak mau ngajar. Bisa khutbah Jumat, kamu enggak mau khutbah Jumat. Bisa ngasih rukun, enggak mau ngasih rukun. Bisa mendengar ngajar ikhok, kamu enggak mau, nonton saja. Padahal dia bisa dan dia lupa, dan dia enggak punya ini. Maka ini ilmu yang tidak berkah. Ilmu ya, tidak berkah. Kemudian lanjutannya, doa wakina syahrul maqtain, dan ya Allah jagalah kami dari jelanya takdir yang tertentang. Maka Allah yang penting menetapkan kebaikan yaitu nikmat dan kejelekan yaitu musibah. Adapun takdir Allah berupa kebaikan maka itu khairun mahdun, murni kebaikan. Dalam perbuatan Allah menakdirkan dan dalam perkara yang Allah takdirkan. Misalnya takdir kebaikan adalah Allah takdirkan rezeki yang lapang, rasa aman dan tenang, hidayah dan tenang terhadap musuh dan seterusnya. Ini kebaikan dari qadanya, dari tindakan Allah, perbuatan Allah untuk menetapkannya dan perkara yang ditetapkan. Kemudian ketika Allah menakdirkan satu hal yang jelek, maka wajib kita yakini itu adalah baik dalam qada, dalam perbuatan Allah menetapkannya, namun itu cuma jelek al-maqdi, hal yang ditetapkan. Karena semua perbuatan Allah itu baik, karena itu adalah perbuatan yang berasal dari hikmah. Maka semua perbuatan Allah itu baik, termasuk perbuatan Allah menakdirkan orang ini jatuh sakit, itu baik. Yang enggak baik itu sakitnya itu. Sakitnya itu bagi orang yang ditakdirkan untuk seperti itu. Nah, itu yang enggak baik. Ataupun perbuatan Allah menakdirkan dia jatuh sakit, itu baik. Contohnya al-qahd, kemarau, imtina'ul matar, yang maknanya adalah tidak adanya hujan, maka ini jelek. Akan tapi perbuatan Allah menakdirkan kemarau untuk satu kampung, itu baik. Jika dia bertanya, bagaimanakah perbuatan Allah menakdirkan kemarau itu baik? Seandainya ada orang mengatakan, sungguh Allah menakdirkan kemarau atas kami, wal jadba, dan kemarau, maka banyak mawasi, binatang ternak yang mati, watafsudu zuhur, dan tanaman-tanaman rusak, maka di mana letak dan sisi baiknya? Maka jawabannya, dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah nampak kerusakan, yaitu musibah di daratan dan di lautan, disebabkan dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Supaya ketika kemudian terjadi musibah di daratan dan lautan, itu baik. Kenapa? Lanjutannya ayat, supaya Allah mengicipkan kepada mereka, supaya mereka mencicipi dampak dari sebagian maksiat yang mereka lakukan. Itu cuma cicip-cicip saja, belum beneran. Nanti beneran di akhirnya. Di dunia itu kasih musibah, kasih banjir dan seterusnya, itu baru kata Allah, baru ngicipi. Ada koyuriku, mengicipi, merasakan. Baru ngicipi saja. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika demikian, maka perbuatan Allah menakdirkan bencana itu memiliki tujuan yang terpuji, yaitu kembali dan bertobatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semula maksiat menjadi taat. Sehingga al-maqdi, hal yang ditakdirkan itu jelek, dan perbuatan Allah menakdirkan hal tersebut adalah satu hal yang baik. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, ma dalam kata-kata waqini waqina syarra maqadir, ma-nya adalah ma mausul, yang artinya adalah alladhi waqina syarra alladhi qadaita. Fa inna Allah Ta'ala, karena Allah yang ketika menetapkan kejelekan untuk hikmah yang sangat-sangat terpuji. Sehingga berdasarkan keterangan di atas, maka ma dalam doa ini bukan masdariyah. Kalau ma masdariyah, maka waqina syarra qadaika. Akan tapi ma adalah isim mausul, sehingga maknanya alladhi. Karena qadha Allah tidak ada pada, tidak ada padanya kejelekan. Jadi maka yang benar ma di sini tidak boleh diartikan ma masdariyah, yang kemudian artinya waqina syarra qadha'ika. Berarti ini menetapkan syarra jelek pada qadha, padahal tidak ada kejelekan pada perbuatan Allah menetapkan terjadinya bencana. Li'anna qada Allah, karena ketetapan Allah, perbuatan Allah menetapkan, dan itu tidak ada padanya kejelekan. Oleh karena itu Nabi SAW mengutus memuji Rabb-nya dengan mengatakan kebaikan ada di tanganmu dan kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu. Lihat, oleh karena itu kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, yang Engkau lah yang menetapkan dan tidak ditetapkan, Engkau lah yang menetapkan takdir dan tidak diatur-atur. Maka Allah Subhanahu wa taala yang qadi qada'an syar'iyyan wa qada'an kauniyan. Maka kata Syaikh, qada di sini mencakup dua hal, qada syar'i dan qada kauni. Qada syar'i sama dengan berbagai macam hukum syariat, qada kauni sama dengan takdir. Maka Allah Azza wa Jalla itulah yang menetapkan sejumlah aturan syariat dan menetapkan sejumlah takdir. Maka Allah yang menetapkan segala sesuatu dengan segala sesuatu. Di annallahul hikam mutahu syamil, karena Allah memiliki hikmah yang sempurna dan luas. Walaikutu alaih, dan tidak ada satupun orang yang mengaturmu ya Allah. Artinya tidak ada satupun orang yang mengaturmu, karena hamba, karena manusia tidak bisa mengatur Allah, bahkan Allah yang mengatur hamba. Dan hambalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, sedangkan Allah tidaklah ditanya tentang kenapa Allah melakukan ini dan itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, di surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. Allah katakan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, bahkan manusialah yang akan ditanya, itu dihisab tentang apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Tidaklah hina orang yang kau cintai dan tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Kalimat ini adalah ta'lil, adalah alasan untuk doa kita sebelumnya. Ya Allah, cintailah kami di antara orang-orang yang kau cintai. Kenapa kita minta sepacat ini? Tidak akan hina orang yang kau cintai, sebagian tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Maka jika Allah tawalla, jika Allah mencintai dan memberikan perhatian kepada seseorang, maka dia tidak akan hina. Namun jika Allah memusuhi seseorang, maka dia tidak akan mulia. Wa muqtada dzalika, dan konsekuensi dari hal ini, hendaknya kita meminta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjaga diri dari kehinaan dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan beramal sehingga tidak dimusuhi dan tidak diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mungkin ada seorang itu hina manakala Allah adalah walinya. Wal muhim, maka yang penting adalah bagaimanakah mewujudkan walayah ini. Bagaimanakah kita menjadi orang yang Allah cintai? Bagaimana, dengan cara apa supaya kita menjadi manusia yang Allah cintai? Maka jawabannya, hadil walayah, orang itu akan Allah cintai dengan dua syarat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Yunus 62 dan 63. Ada dua syarat untuk menjadi manusia yang Allah cintai. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, orang yang Allah cintai, tidaklah mereka mengkhawatirkan masa depan, tidak pula mereka menyedihkan dunia yang ditinggalkan. Itulah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka ada dua kriteria, kriteria orang yang Allah cintai. Yang satu berkenaan dengan hati, yang kedua berkenaan dengan anggota badan. Alladzina amalu, ini berkenaan dengan hati. Wakan yang takut dan mereka bertakwa, ini berkenaan dengan anggota badan. Sehingga kesimpulannya, jika seorang itu baik hatinya, soleh hatinya, dan baik anggota badannya, maka dia mendapatkan walayah, dicintai oleh Allah dengan sebab dua kriteria tersebut. Walaysa al-walayah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah didapatkan oleh orang yang mengaku-ngaku jadi wali. Itulah orang-orang, sekelompok orang yang menempuh jalan-jalan kerahiban, yang dengan dan dia melakukan berbagai macam amal bid'ah yang mereka ada-adakan dalam syariat Allah, padahal itu sama sekali bukan bagian dari syariat. Setelah kemudian menempuh jalan kerahiban dan sibuk dengan amal yang tidak dituntunkan, dia katakan kami wali Allah. Maka ini satu hal yang tidak benar. Maka dicintai oleh Allah, yang dengan itu seorang itu akan mendapatkan al-izz, kemuliaan, itu terkumpul pada dua kriteria, iman dan takwa. Sebelum saya rahimahullah ta'ala mengambil istimbat dari ayat ini, dia mengatakan maka mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah. Dan benar apa yang dikatakan di anna hadzal ladzi dalil al-Qur'an, karena perkataan beliau tersebut sesuai dengan dalil pada ayat al-Qur'an. Wala ya'izzu man adai, tidak akan mulia orang yang memusuhi. Artinya siapa yang menjadi musuh Allah, maka dia tidak akan mulia. Bahkan keadaannya adalah hina, merugi dan gagal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul, Jibril dan Mikail, maka Allah musuhnya orang-orang kafir. Maka siapa itu musuh Allah, maka siapa saja musuh Allah, maka dia orang kafir. Oleh karena itu, maka semua orang kafir dalam kehinaan, dan mereka adalah adillah orang-orang yang hina. Melihat oleh karena itu, seandainya kaum muslimin memiliki kemuliaan Islam, kemuliaan agama, dan kemuliaan wali-wali Allah, maka mereka orang-orang kafir tidak akan berada dalam kondisi yang aladinah mufi al-an yang kita saksikan saat ini. Sampai-sampai kita memandang orang kafir min taufid khafi, dari ujung mata yang sama. Untuk mandang orang kafir, kita pun gak berani kelontong di sini. Harus curi-curi pandang. Karena mulianya orang kafir di hadapan banyak kaum muslimin, menampaknya pun gak berani. Hanya berani curi-curi pandang. Nangtu ilaihim, kita pandang orang kafir min taqdillana, dari jalan kehinaan kita, dari sisi kehinaan milik kita dan kemuliaan milik mereka. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus demikian menas keadaan kaum muslimin? Karena mayoritas kaum muslimin pada hari ini malasat dengan saya disayangkan, tidak bangga dengan agamanya dan tidak mengamalkan ajaran agamanya, ta'alim ajaran. Warokan, karena mereka cenderung pada materi dunia dan keindahannya, maka mereka tertimpa kehinaan. Dan jadilah orang-orang kafir dalam jiwa, orang-orang yang beriman itu lebih mulia daripada mereka. Orang kafir datang, dicium tangannya cuma dengan modal pakai peci, dicium tangannya. Makin nana mu'minu, akan tapi kita mengiman bahwasanya orang-orang kafir itu adalah musuh-musuh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kehinaan kepada semua orang yang jadi musuhnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang orang-orang yang menentang kepada Allah, menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adalli, mereka itu diantara orang-orang yang hina. Kata Allah, Allah menetapkan, sungguh aku dan utusanku itu akan menang, dan sungguh Allah adalah zat yang kuat dan perkasa. Maka orang yang memusuhi Allah Azza wa Jalla, maka dia orang yang hina. La yumkinu ayyakuna azizan, tidak mungkin dia adalah orang yang mulia kecuali dalam pandangan orang yang tidaklah menilai kemuliaan kecuali dalam materi, dalam harta, dalam semisal yang didapatkan oleh orang kafir itu. Akan tetapi orang yang memandang bahwa kemuliaan tidaklah ada kecuali manakala dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan istiqomah dalam agama Allah, maka orang semacam ini akan melihat, tidak akan melihat orang-orang kafir kecuali adalah makhluk Allah yang paling hina. Tabarokta rabbana wa ta'alain, engkau penuh kebaikan ya Allah, engkau kami dan engkau zat yang maha tinggi. Ini sanjungan untuk Allah Azza wa Jalla dengan dua hal. Yang pertama adalah at-tabarok, dan tak di situ fungsinya untuk ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla ahlul barokah, dia adalah zat yang penuh dengan keberkahan. Tabarokta artinya kathurat khairatuka, sungguh demikian banyak kebaikannya, demikian luas, demikian merata dan luas kebaikanmu didapatkan oleh semua makhluk. Karena keberkahan sebagaimana telah kami sampaikan di keterangan sebelumnya adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus. Rabbana maknanya ya Rabbana wahai Rabb kami, munada dengan dibuang huruf tiganya. Kemudian wa ta'ala itu adalah zat yang maha tinggi. Tinggi di sini mencakup dua hal, tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Maka Allah itu tinggi zatnya dan sifatnya. Allah tinggi zatnya karena Allah di atas seluruh makhluk, di atas ars. Yang ars itu adalah atas seluruh makhluk. Kemudian dan tingginya Allah itu adalah sifat dzat dan adalah sifat azali dan abadi. Azali itu artinya dulu tanpa awal, abadi itu artinya seterusnya tanpa akhir. Sedangkan Allah istiwa berada di atas ars, maka itu sifat fi'li yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ars adalah makhluk yang paling tinggi. Di atasnya Allah berada. Istawa ala al-ars artinya ala, berada di atas. Dan itu tidak mengharuskan duduk, jongkok atau yang lain. Dan tidak mengharuskan menempel. Karena sesuatu yang berada di atas yang lain itu tidak mesti harus menempel. Tidak harus menempel. Ketika kita letakkan buku di atas meja semacam ini, maka buku di atas meja dan dia tidak menempel meja. Maka Allah berada di atas ars dan berada di atas tidak mengharuskan menempel, tidak mengharuskan duduk. Maka terbang boleh jadi terbang di atas dan seterusnya. Maka Allah berada di atas ars dengan berada di atas yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak kita bahas bagaimana bentuk realnya dan kita tidak semisalkan dengan makhluk. Dan berada di atas ars, ini sebuah hal yang disepakati oleh salafus saleh dasarkan dari Al-Quran, Sunnah, Akal, dan Fitrah. Ini dibahas panjang lebar oleh Ustaz Muhammad di Sarah Akhidah Wasiliyah. Kemudian, tinggi sifat atau luhur sifatnya artinya Allah memiliki sifat-sifat sempurna. Dan sifat Allah itu berada pada puncaknya, wa'atan maha dan yang paling sempurna. Itulah mungkin ayatku nanti sifati ada pada sifat Allah kekurangan diwajihin dengan ujung dari sisi mana. Bagi doa yang kunut dan dalam doa kunut jumlatan ada sejumlah yang turu as'alu anha, setelah perkara yang banyak ditanyakan atau yang mimma yata'u bihi a'immatuna, yang ini doa yang dipanjatkan oleh banyak imam di tempat kita saat kunut witir mereka sebagai bacaan tambahan. Di antaranya sejumlah imam memberikan tambahan hab al-musyina minna lil muhsinin, fama ma'nahu, berikanlah kepada orang yang jelek di antara kami untuk orang-orang yang baik. Faham makna apa makna kalimat ini? Jawabannya apapun akwal, pendapat yang paling mendekati tentang makna kalimat ini adalah mimbab syafa'ah. Yakni artinya anna hadal jama' al-kabir, manusia demikian banyak di masjid ini, di antara mereka ada al-musi, ada orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk perbuatannya. Jadi antara mereka ada al-muhsin, orang-orang yang memperbaiki amal perbuatannya, orang-orang yang saleh. Faja'al maka yang Allah jadikanlah untuk orang-orang yang jelek, berikan untuk mereka hadiah lil-muhsin, bagi orang yang baik, dengan orang yang baik itu memberikan syafaat untuk orang yang jelek. Faka'an na'ukil, maka seakan-akan kalimatnya wa syafi' al-muhsinina minna fil muhsinin. Ya Allah, hendaknya orang-orang yang jadikanlah orang-orang yang baik di antara kami memberi syafaat pada orang-orang yang buruk. Tama bihamdillahi wa taufiqihi, selesai sudah dengan memuji dan taufik dari Allah. Ujian Allah dan keselamatan Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang menunggu. dunia sampai yaumiddin, sampai hari pembalasan. Ya, tadi berkenaan dengan mata'alain, maha tinggi Allah tadi disampaikan. Tinggi di sini mencakup dua hal, tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Tinggi sifat artinya dia sifat-sifatnya adalah sifat-sifat yang agung, luhur dan mulia. Tidak ada sifat yang jelek sedikit pun. Tinggi zatnya artinya Allah ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Dan tinggi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Ada dua macam. Pertama tadi disebutkan adalah tingginya Allah dalam pengertian Allah di atas seluruh makhluk. Maka ini adalah sifat dzati. Sifat dzati, maka ini adalah sifat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah bersifat dengannya sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Sejak dulu tanpa awal Allah di atas seluruh makhluk. Sejak kemudian dan seterusnya tanpa akhir Allah berada di atas seluruh makhluknya. Maka ini sifat dzat. Sifat dzat itu statusnya adalah berlaku sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Semacam contoh yang lain adalah Allah itu hidup. Hidup itu adalah sifat dzat. Allah bersifat dengannya sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Kemudian ada tinggi zat yang kedua adalah adalah istiwa alal ars, berada di atas ars. Maka ini adalah sifat fi'li. Sifat fi'li itu bahasa bebasnya dalam bahasa Indonesia perbuatan Allah. Dan kapankah Allah melakukannya? Ketika Allah punya keinginan untuk melakukannya, maka Allah melakukannya. Ketika Allah tidak melakukannya, maka Allah tidak melakukannya. Dan kapan Allah melakukannya? Setelah Allah menciptakan ars, karena dia makhluk. Sebelum itu Allah tidak melakukannya. Maka ini sifat fi'li. Dan perbedaan yang lain antara uluhiyah atau kemudian dengan istiwa. Kalau ulu Allah itu berada di atas seluruh makhluk, itu adalah ulu mutlak. Sifat mutlak Allah di atas seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Kemudian istiwa itu uluwun mutlaq, uluwun muqayyad. Istiwa itu uluwun muqayyad. Dia berada di atas namun muqayyad, yaitu dikaitkan dengan ars. Meskipun ketika Allah berada di atas ars, maka berarti Allah berada di atas seluruh makhluknya, karena ars adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ars adalah atap untuk seluruh makhluk. Kemudian kita tambahkan dengan satu pertanyaan. Ada dua pertanyaan, kita ambil satu untuk kesempatan 49 siang hari ini. Fadilatul Syekh rahimahullah, apakah diperbolehkan tambahan atas doa yang Nabi ajarkan pada Hasan bin Ali? Kalau doa kuno, boleh enggak lebih dari apa yang berdalil? Maka jawaban beliau, tidak mengapa. Seorang tambahkan pada doa ini dalam penuh bidirnya. Wa'ikana wa'atahu, kalau dia sendirian, silakan berdoa apa saja yang diinginkan sebagai tambahan. Akan tapi yang terbaik adalah seorang itu memilih jawami doa, doa-doa yang padat syarat makna. Karena Nabi berdoa dengan jawami doa, dan Nabi meninggalkan doa-doa yang mentele-tele. Kalau jadi imam, maka sepatutnya imam tidak terlalu panjang. Ya, layutir ala nas, tidak terlalu lama dalam berdoa. Yang ini yasuk alaihim, menyusahkan mereka. Maka intinya untuk doa kunut, maka tidak harus plek persis apa yang Nabi ajarkan pada Al Hasan bin Ali. Boleh ditambahkan dengan doa-doa yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya saat itu adalah mahalul doa, adalah memang ruang untuk berdoa. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari buku Syarah Doa Qunutul Witri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tapi kuncinya kayaknya ke gembok. Oh, gembok. Bawa plastis. Tapi rekamannya di laptop yang satu. Saya kirim link-nya aja deh, nggih.